إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal. Faqad fazal muttaqun. Sungguh orang-orang bertakwa akan sukses di dunia dan di akhirat. Maka wahai kaum muslimin, jadikan khutbah Jumat dalam waktu yang singkat menjadi sebab kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka lah orang-orang yang mengikuti jejak beragamanya sahabat-sahabat Rasul yang mereka akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Mereka lah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 100. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar." Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin wal anshar, sahabat-sahabat Rasul, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin wal anshar dengan baik, yang mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah setelah ridha, Allah akan benar-benar berikan untuk mereka semua surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang nyata. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka lah sahabat-sahabat Rasul dan mereka lah yang mengikuti jejaknya sahabat-sahabat Rasul dengan baik. Mereka lah tabi'in, mereka lah tabi'ut tabi'in. Dan satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla itu ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam prinsip-prinsip beragama, sehingga mereka beragama seperti agama yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasul, yang sahabat Rasul telah diridhoi dan mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla, yang sahabat Rasul telah beriman melihat Rasul dan mati di atas keimanan tersebut. Maka wahai kaum muslimin, kita ketahui sesungguhnya kelompok ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah sahabat Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dan dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kelompok ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang selamat. Kata Rasul dalam hadis iftirakul ummah, hadis perpecahan umat, Rasul mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 kelompok, kulluha finnar, semuanya di dalam api neraka, illa wahida, kecuali satu. Siapa mereka? Mereka lah satu kelompok yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Ketika ditanya siapa mereka wahai Rasul, ma ana alai al-yaum ashabi, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti prinsip beragamanya Rasul dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Inilah Islam yang sesungguhnya. Sebenarnya cukup bagi kita untuk menamakan diri kita Islam, cukup itu. Akan tetapi wahai kaum muslimin, setelah munculnya kelompok-kelompok bid'ah, khawarij seperti teroris yang ada di zaman sekarang, atau kelompok Syiah, Rafidhah, Qadari, atau kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu hanyalah perkataan semata dan amalan bukan bagian dari iman, sehingga muncullah nama Islam yang sesungguhnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya cukup bagi kita menamakan diri kita dengan Islam. Akan tetapi gara-gara muncul kelompok bid'ah yang ada di tengah Islam, sehingga harus ada pembeda antara ahli sunnah, ahlul haq, dengan ahlul batil, dengan benar-benar menamakan diri mereka ahli sunnah wal jamaah sebagai kelompok yang benar-benar selamat dari penyimpangan dan selamat dari api neraka kelak. Akan tetapi wahai kaum muslimin, banyak orang sekarang juga yang menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, padahal mereka ahlul bidah, padahal mereka orang-orang sesat, orang yang menyimpang, yang beda prinsipnya dengan Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Sehingga kita semua harus menjadi seorang salafi. Seorang salafi yang benar-benar belajar akidah salaf, prinsip-prinsip beragamanya salaf. Yang siapa menyelisihinya, maka dia termasuknya orang yang menyimpang. Naam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aib ala man azhara madzhab as-salaf wa intisaba ilaih. Tidak aib dengan benar-benar bersandar kepada manhaj salaf, ini tidak aib. Kenapa? Karena untuk membedakan ini dia orang-orang yang ahli sunnah yang sesungguhnya dengan orang-orang ahli sunnah yang sekedar yakni menisbatkan nama tetapi hakikatnya berbeda dengan yakni keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang berprinsip agama sesuai dengan prinsipnya Rasul dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kebenaran itu jelas. Kelompok yang benar pun jelas, sebagaimana kebatilan jelas. Dan kelompok-kelompok yang batil, yang sesat, yang menyimpang pun jelas. Dan Rasul tidaklah meninggalkan kita semua kecuali dalam kondisi yang jelas antara yang hak dengan yang batil. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 43, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mahjatil baydha." Aku tinggalkan kalian di atas ajaran agama yang putih bersih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, saking terangnya, saking bersihnya agama Allah, agama Rasul yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita semua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Dan kata Rasul, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalanku, kata Rasul, dari kalian wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul, akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Dan solusinya kata Rasul, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di, wajib kalian berpegang dengan prinsip beragamaku, kata Rasul, dan prinsip beragamanya sahabat-sahabatku, yaitu ulafaul rasyidin, dan merekalah satu kelompok yang diberkahi oleh Allah yang benar-benar berpegang teguh dengan prinsipnya Rasul dan sahabat-sahabat Rasul dalam berakidah, dalam beragama. Dan mereka lah kelompok salafiyin. Sehingga wahai kaum muslimin, jadilah kita semua seorang ahli sunnah wal jamaah. Dan jadilah kita seorang salafi yang benar-benar mempelajari prinsip beragamanya akidah salaf, akidah yakni sahabat-sahabat Rasul yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Hadis, ya sesuai dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanihi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i li ridwani wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabi wa a'wani amma ba'd. Wa muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sekarang banyak orang yang mengetahui dan mencintai nama ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita perlu menjadi seorang salafi. Dan sekarang pun banyak dari alul bidah yang tahu dan mencintai nama salaf. Naam, sehingga mereka ahlul dolalah, harokiyah, hizbiyin, menamakan dirinya sebagai salafiyin, menamakan dakwanya dakwah salafiyah, padahal cara beragamanya berbeda dengan prinsip agama keyakinannya ahli sunnah wal jamaah salafus saleh. Padahal mereka jauh dari prinsip-prinsip akidah manhaj salaf. Padahal mereka ahlul bidah, sehingga mereka dinamakan hizbiyin hakikatnya. Tapi yang nampak mereka di atas kebenaran, zahirnya sama dengan salafiyin, tetapi prinsip dalam beragama mereka adalah prinsip agamanya hizbiyin, kelompok yang hakikatnya ahlul bidah, tetapi nampaknya adalah ahlul haq. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, harokiyun hizbiyun, mereka menamakan diri mereka sebagai salaf untuk menipu orang-orang yang polos dari jamaah kalangan kaum muslimin. Untuk ini wahai kaum muslimin, kita semua harus menjadi seorang salafi yang sejati. Dan tidak akan mungkin kita menjadi seorang salafi yang sejati kalau kita enggak mengilmui, kalau kita enggak mengamalkan setelah kita mengilmui ilmu manhaj salaf ini. Maka wahai kaum muslimin, belajarlah kita semua manhaj salaf ini. Belajarlah kita semua prinsip beragamanya salaf dari kalangan para ulama-ulama kita. Kalau kita enggak bisa mendapatkan secara zatnya langsung ulama-ulama tersebut, paling tidak kita belajar manhaj salaf, belajar prinsip beragamanya salaf dengan yakni melalui kitab-kitab salaf yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita di dalam kajian dan harian-harian mereka. Kita wajib menjadi seorang salafi sejati. Karena sesungguhnya nama yang indah tidak akan merubah sebuah hakikatnya. Maka wahai kaum muslimin, ahlul bidah, harokiyah, hizbiyun, atau orang-orang yang terpengaruh dengannya, mereka orang yang benar-benar hanya menampakkan dirinya salafi, tapi kalau hakikatnya kita ketahui dia adalah melenceng dari manhaj salaf, sesungguhnya mereka walaupun menamakan diri mereka salafi, mereka hakikatnya bukanlah salafi. Mereka hizbiyin, mereka harokiyin. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, jadilah kita semua seorang salafi sejati dengan ilmu, amal, dakwah, sabar sampai kita meninggal dunia. Dan ini ciri dakwah salafiyah, jelas, terang, gamblang, tidak tersembunyi. Sesungguhnya inti dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, ya ini benar-benar berprinsip seperti prinsipnya Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Dan inilah keselamatan buat kita semua. Dan siapa yang meninggalkannya, maka dia akan binasa. Lihat firman Allah Azza wa Jal dalam surah An-Nisa ayat 115, kata Allah Azza wa Jal, "Wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin Dan barang siapa yang menentang Rasul, menentang ajaran Rasul, setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu orang-orang mukmin pertama kali, yaitu sahabat-sahabat Rasul. Dan siapa yang enggan mengikuti jalan Rasul, dan jalannya sahabat Rasul, dan inilah jalan salam, kata Allah Azza wa Jal, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan dia dalam kesesatan, dan kami masukkan dia kelak di hari kiamat ke dalam api neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Kaum muslimin, kita semua wajib menjadi seorang salaf yang sejati. Yakinlah kebenaran itu hak, kebenaran itu terang benderang. Kewajiban kita mengetahui dengan cara belajar di kajian-kajian ilmu ilmiah yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita dari kitab-kitabnya para ulama. Dan semoga dengan ini kita menjadi seorang salafi yang sejati. Dan inilah keselamatan buat kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة والمسلمين وأهل السنة والجماعة والسلفيين يا رب العالمين, وأذل الشرك والبدع والمشركين والحزبيين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين السلفيين مستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم آمين في دورنا وأصل أئمتنا يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.